السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني الأحباء حفظكم الله Saudara-saudaraku se-Islam, semoga Allah menjaga kalian semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu di sini, di masjid ini, Masjid Ma'had Riyadhul Jannah, dalam rangka mengkaji sebagian ajaran agama kita, lebih khusus yaitu tentang pentingnya talabul ilm, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu di masa-masa fitnah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada zaman yang kita berada padanya saat ini, kita melihat dengan nyata apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, sungguh merupakan bukti dari bukti-bukti kenabian beliau alaihi salatu wassalam, di mana beliau telah mengabarkan berita-berita tersebut dan telah terbukti secara nyata apa yang beliau beritakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kondisi banyaknya fitnah, kekacauan, ujian-ujian di masa akhir zaman. Di antaranya beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang masyhur, beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yabi'u ar-rajulu dinahu bi'ardin minad dunya yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Segeralah kalian beramal, karena fitnah-fitnah kaqita'il lailil mudlim, adanya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yabi'u ar-rajulu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu pagi seseorang mukmin, di waktu sore dia sudah menjadi kafir, atau sebaliknya. Yusbihu kafiran wa yumsi mu'mina. Wa yumsi kafiran mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu sore mukmin, di waktu pagi menjadi kafir. Yabi'u ar-rajul yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Ikhwani fi din a'azzakumullah, bila kita perhatikan hadis ini, kita mendapati kenyataannya betapa banyak orang-orang yang rela mengorbankan dunianya, mengorbankan agamanya demi dunianya. banyak sekali. Entah agamanya secara total, yakni menjadi murtad, betul-betul seperti yang disabdakan dalam hadis, pagi mukmin, sore kafir, karena harta duniawi, murtad. Atau banyak juga yang menjual prinsip-prinsip agamanya karena dunia, walaupun tidak sampai pada tingkatan murtad. Karena memang dunia ini menjadi ujian yang cukup berat. Ya, harta benda dunia menjadi ujian yang cukup berat bagi sebagian orang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis, "Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya tiap-tiap umat ada ujiannya. Dan ujian bagi umatku adalah harta benda. Nah, ujian harta benda di masa ini begitu nyata. Manusia berlomba-lomba demi harta benda. Manusia bersaing demi harta benda. Rela mengorbankan agamanya, rela mengorbankan ketaatannya kepada Allah, rela menipu, rela membohongi, rela memutus silaturahmi, rela bahkan membunuh sekalipun demi harta benda. Terbukti nyata di masa ini. Begitu pula ahibati fillah rahimakumullah, ujian yang lain, fitnah dan ujian yang lain di masa ini, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, adalah fitnatun nisa, ujian godaan-godaan wanita. Ini juga begitu nyata, di mana wanita-wanita yang tidak berpakaian muslimah begitu banyak, yang pakaian muslimahnya sekian persen, ya, tidak lengkap, juga sangat banyak. Semuanya membuat godaan, menjadi godaan bagi yang lain. Dan ini godaan yang sangat besar, sehingga banyak dari kaum lelaki yang bermaksiat karenanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku suatu ujian yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada ujian berupa godaan wanita. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang fitnah-fitnah yang lain, ujian-ujian yang lain. Di antaranya beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, "Inna min waraikum ayyamus sabr al-mutamassik fihi fiha bi sunnati qalqabit 'ala al-jamr." Sesungguhnya di belakang hari kalian ada hari-hari kesabaran. Bagi orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka dia ibarat memegang bara api. Ya. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW betapa beratnya berpegang dengan sunnah Nabi SAW. karena ujian yang mereka hadapi berupa godaan-godaan yang berat, bid'ah-bid'ah di antaranya. Ujian-ujian yang cukup berat, bid'ah-bid'ah ini. Penyimpangan-penyimpangan ini. Syubhat, ya. Berbagai pemikiran, paham, ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW menyebar di tengah umat dengan begitu kuat, dengan begitu deras, dengan berbagai alat dan fasilitas, sehingga seorang yang mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi sangat berat sekali mendapat tantangan. Maka dari itu Nabi sebut ayyamus sabr, hari-hari kesabaran, sangat membutuhkan kepada as-sabr, kekuatan yang betul-betul kokoh dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Sampai Nabi sebutkan dengan perumpamaannya, orang yang berpegang dengan sunnahku seperti yang memegang bara api. Ya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, di dalam hadis yang lain juga beliau menyebutkan dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullah, sayati sanawat khadda'at yukazzabu fihinna as-sadiq wa yusaddaku fihinna al-kadib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah. Kila wa ma huwa, kala ar-rajulu tafih fi amril ammah. Akan datang sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Orang yang pendusta dipercaya. Orang yang sadiq, jujur, didustakan, tidak dipercaya. Orang yang pengkhianat dianggap amanah. Orang yang amanah justru dianggap khianat. Dan saat itu akan berbicara orang yang disebut ruwaybidah. Siapa itu ruwaybidah? Ar-rajulut tafih, orang yang rendahan, ya, orang yang tidak punya nilai dalam agama ini, tapi berani bicara dalam urusan-urusan besar. Ini bentuk fitnah, ujian yang lain, di mana akhlak dan kejujuran, amanah, akhlak karimah dalam bentuk itu hilang atau yani langka sekali. Ya. Sehingga kondisi menjadi terbalik. Kejujuran sangat langka sampai orang yang jujur malah dianggap dusta. Kedustaan begitu banyak sehingga orang yang berdusta dianggap jujur. Orang yang amanah justru dianggap khianat. Dan sebaliknya yang khianat dianggap amanah. Suatu kondisi yang begitu runyam, begitu ruwet. Nah, di masa sekarang ini kondisi seperti itu juga begitu nyata. Ya, kita dapati kebenaran sabda Rasulullah SAW di masa kita ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan begitu pula hadis-hadis yang lain, sampai Nabi katakan dalam suatu riwayat bahwa fitnah tersebut yuraqqiqu ba'dhuhu ba'dhuha ba'dha. Ujian-ujian itu semakin membuat tipis sebagiannya atas sebagian yang lain. Tiap kali datang ujian membuat iman semakin menipis. Datang ujian berikutnya semakin menipis. sampai seorang yang beriman mengira di sinilah saya bisa hancur. Lain kali datang ujian berikutnya, di sini mungkin saya akan hancur. Ya, karena beratnya ujian-ujian yang dihadapi di akhir zaman ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Suatu saat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha qad jaa'a bi hadzal khair, fa hal ba'da hadzal khairi min syarr?" Wahai Allah, sesungguhnya Allah datangkan kepada kita semua kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada syar, kejelekan? Dia mengatakan iya. Wahal ba'da hadza syar min khair? Apakah setelah beliau bertanya, apakah akan datang setelah kebaikan ini keburukan? Nabi menjawab iya. Lalu apakah akan datang setelah keburukan itu kebaikan yang lain? Qala na'am, betul, akan ada lagi kebaikan, tapi wa fihi dakhan. Ya. Ada dakhan, yakni tidak jernih, ya. Ada kotornya. Ya. Tidak murni kebaikan tersebut. Kemudian beliau bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wa hal ba'da hadzal khair min syarr?" Apakah akan datang berikutnya setelah kebaikan yang seperti itu keburukan lagi? Iya, akan ada lagi keburukan. Iya. Yaitu apa kata beliau? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Orang-orang yang mencari tuntunan tapi bukan tuntunanku, dan mencari petunjuk tapi bukan petunjukku. Kemudian berikutnya lagi datang lagi keburukan-keburukan, di antaranya boleh katakan du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru menuju atau para penyeru pada pintu-pintu jahannam, ya, mengajak untuk masuk ke dalam pintu-pintu jahannam. Mereka di pintu-pintu tersebut, man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Siapa yang mengikuti ajakan-ajakan itu, mereka akan memasukkannya ke dalam jahannam tersebut. Ya. Ikhwan fiddin azakumullah, itulah kenyataan yang ada dulu. Di zaman Nabi belum terjadi, tapi Nabi telah mengabarkannya. Dan pada zaman sekarang ini kita melihat wujudnya dan nyatanya seperti yang beliau kabarkan. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar apa yang beliau katakan. Ikhwani fi din azzakumullah, sehingga kondisi berbagai fitnah, berbagai ujian dan cobaan serta godaan di masa yang kita berada padanya, baik berupa syubhat ataupun syahwat, menuntut kita semuanya, ahibati fillah rahimakumullah, untuk mensikapi dengan sikap yang benar, ya. Untuk memiliki yakni tekad yang kuat agar kita selamat dari berbagai fitnah tersebut. Ya. Kalau kita tidak mau tahu, kita acuh tak acuh, kita lebih memikirkan perut kita, makan kita, minum kita, kesenangan kita, maka dia akan larut di dalam berbagai godaan-godaan tersebut. Orang yang tidak mau tahu, dia akan larut dalam godaan-godaan tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan dirinya sebagai an-nadhirul 'uryan. Dalam sebuah hadis beliau menceritakan, saya buat kalian ibarat seorang pemberi peringatan yang sangat serius yang disebut dengan an-nadhir al-'uryan. Dulu orang-orang Arab ya punya tradisi kalau mau memberi peringatan yang disebut nadhir, ya dia 'uryan, yang membuka bajunya kemudian mengingatkan masyarakatnya. Nah, ini sebagai peringatan keras dan serius, enggak main-main, dia enggak berbohong. Maka di antara umat ada yang percaya sehingga segera pergi ketika diingatkan di balik daerah ini ada orang-orang yang sedang mengintai untuk menyerbu tempat ini. Sebagian percaya dan segera pergi. Sebagian lagi tidak percaya. Ya, enggak mau tahu. Walaupun berita itu serius. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti yang diberitakan. Betul-betul datang suatu pasukan yang menyerang kampung tersebut. Maka orang-orang yang masih tinggal di tempat itu hancur. Kenapa? Akibat tidak mau tahu. Akibat diingatkan, tidak mau menerima peringatan tersebut. Sebagian lagi selamat. Kenapa? Karena menerima peringatan itu dan takut dan segera pergi, meninggalkan bahaya tersebut, menyelamatkan diri. Rasulullah SAW mengatakan, "Man khafa adlaj, wa man adlaj balagal manzil." Siapa yang takut, dia akan segera pergi di waktu malam, sembunyi-sembunyi supaya selamat, mencari tempat yang aman. Wa man adlaj balagal manzil. Siapa yang pergi di waktu malam untuk menyelamatkan seperti itu, dia akan sampai ke tempat singgahnya yang aman. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, berbagai ujian yang kita hadapi ini, kalau kita sikapi dengan benar, muncul kekhawatiran pada diri kita sehingga kita takut kalau kita tertimpa berbagai godaan-godaan dan ujian yang menakutkan itu, khawatir untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak didik kita, saudara karib kerabat kita, nah, maka kita akan berusaha untuk apa? Selamat. Tapi kalau kita gak mau tahu, ada orang yang lebih mementingkan urusan pribadinya dan kesenangannya, gak mau peduli dengan berita-berita kenabian tersebut, maka dia akan termakan oleh berbagai ujian tadi. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk itu, jadilah kita orang yang ingin mengetahui mana jalan yang benar, kemudian berusaha meniti jalan tersebut, dan insya Allah dengan itu dia akan selamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan tidak lain jalan yang harus kita tempuh adalah kita benar-benar mempelajari agama kita ini, kembali kepada Al-Quran dan Hadis, kembali kepada tuntunan Islam. Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah utus kepada kita Rasulnya. Inna arsalna ilaikum rasula, ya, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asau fir'aunur rasula fa'akhadnahum akhdan wabila. Sesungguhnya kami utus kepadamu, kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami juga mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Tapi Fir'aun bermaksiat, enggak mau taat. Apa akibat dari perbuatan itu, enggak taat kepada rasul yang Allah utus? Allah hukum Fir'aun. Allah berikan kepadanya hukuman berat, azab, seperti yang kita tahu di dalam kisah Fir'aun. Apa jadinya Fir'aun? Ya, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan kafir. Disiksa di alam kuburnya, sampai nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam azab yang lebih berat lagi. Itu akibat daripada tidak taat kepada Rasul yang Allah utus. Kita, ya, kita masih di dunia, ya, kita masih dalam masa ujian. Allah utus kepada kita seorang rasul, mau taat apa tidak? Tidak taat, itu seperti Fir'aun. Mau taat, ya, surga tempatnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang menolak, enggak mau masuk surga. Aneh. Ya, enggak mau masuk surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Dikatakan kepada beliau, siapa yang menolak untuk masuk surga itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah menolak masuk surga, akibatnya seperti Fir'aun tadi. Maka dari itu, ikhwan fiddin a'azzakumullah, inilah jalan satu-satunya untuk selamat dari berbagai ujian tersebut. Kembali kepada Quran kita, hadis kita. Allah mengutus Rasul untuk kita, teladani untuk kita taati. Sehingga dengan itu kita akan selamat. Rasulullah SAW juga telah mengabarkan pada hadis yang lain. Ya, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan pada hadis yang lain. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zar' وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. Apabila kalian sudah berjual beli dengan model jual beli riba, ya, salah satu godaan dunia, وتبايعتم ورضيتم بالزرع, kalian sudah mulai ridha dengan bercocok tanamnya kalian, sibuk dengan pertanian dunia, godaan dunia. Ya. Wa khatum aznabal baqar, kalian pegangi itu ekor-ekor sapi. Lagi-lagi sibuk dengan pertanian. Cari nafkah, cari duit, keperluan perut dan kenikmatan, lupa agama. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah kalian tidak lakukan. Maka sallallahu alaikum dhullan, kalian telah tergoda, terkena fitnah, terkena ujian yang kalian enggak lulus pada ujian-ujian itu. Maka sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menguasakan atas kalian kehinaan. Kalian akan menjadi orang-orang yang hina. Walaupun kalian banyak, ya, kuantitasnya, ya ini sudah tidak terhitung, muslimin banyak, tapi tidak berkualitas. Jumlahnya banyak, tapi tidak berkualitas. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Ya, kehinaan. La yanzi'uhu ankum, yang Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian. Terus seperti itu kalian, subhanallah. Ya, terbukti umat Islam sekarang hitung di Indonesia saja sudah, jangan ke tempat lain dulu. Indonesia negeri kita berapa umat Islam? Sekarang umat Islam jadi orang yang hina atau jadi orang yang mulia? Nyatanya, ya, lagi-lagi muslimin menjadi yakni bahan permainan orang-orang tertentu. Ya, enggak punya wibawa, terhina. Enggak punya kekuasaan. Diinjak-injak martabatnya, agamanya bahkan. Na'udzubillah min dzalik. Allah, Nabi katakan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut, terus akan kondisi seperti itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kalian kembali kepada agama kalian, maka ketika itulah kemuliaan akan kembali pula, kehinaan akan kita tinggal, ma'assalamah, ya, akan kita tinggal. Tapi kuncinya kembali. Umat Islam ini menjadi jaya karena Islam, bukan karena jumlah. Umat Nabi Muhammad ini jaya karena Islam, bukan karena jumlah. Orang-orang Arab dulu berapa jumlahnya? Ya, mereka di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi sebesar apa dulu? Ya, sebesar apa Masjid Nabawi? Kecil. Artinya jumlah muslimin, tokoh-tokoh muslimin, tokoh-tokoh sahabat, para sahabat hanya berapa? Tertampung oleh masjid itu. Enggak banyak. Di zaman Abu Bakar ya sholat di situ, zaman Umar ya sholat di situ. Jumlahnya ya begitu sedikit kalau kita lihat masjidnya, ya kan? Ya ditambah beberapa kampung yang lain yang berpencar-pencar. Tapi intinya di situ. Tapi mereka dengan jumlah yang seperti itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat. Jumlah tentaranya luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan jumlah tentara muslimin. Ya, puluhan ribu jumlah tentara mereka. Tapi terkalahkan oleh muslimin yang ketika itu masyarakat Madinah begitu kecil. Mereka menjadi mulia. Yang sebelumnya mereka dihina-hinakan oleh orang-orang non-muslim ketika itu. Mereka yang sebelumnya dihinakan kemudian menjadi orang mulia orangnya, ya itu-itu. Terus apa yang merubah keadaan itu? Sehingga mereka menjadi orang-orang mulia. Toh orangnya juga itu-itu saja. Ternyata yang merubah keadaan ini bi'idnillah adalah apa? Islam. Keislaman mereka. Dahulu menjadi orang-orang Arab yang dihina ahlul kitab. Begitu cepat mereka berubah dan menundukkan ahlul kitab dan majusi sekaligus Persia dan Romawi dengan jumlah mereka yang masih sedikit. Makanya terucaplah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu perkataan beliau, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, فَإِذَا طَلَبْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهِ. Kita ini suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dengan Islam. Kita menjadi mulia karena Islam. فَإِذَا طَلَبْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهِ. Oleh karenanya kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, justru Allah akan hinakan kami, kita. Ya, nggak akan terwujud kemuliaan itu kalau dicari dengan selain Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi inilah jalan yang nyata di hadapan kita. kembali kepada agama kita. Ya. Berbagai teori, berbagai fasilitas, berbagai teknologi dan macam-macam dirumuskan, diterapkan, ya, diputuskan, disosialisasikan, diamalkan, semuanya tidak akan menghasilkan kemuliaan bagi Islam dan Muslimin kecuali Islam. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, tidak ada pilihan lain kecuali kita, ya, betul-betul mempelajari agama kita. Talabul ilm, mempelajari Islam dengan benar, sungguh-sungguh mendalami Islam. Satu demi satu ajaran agama Islam kita pelajari. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Petunjuk Nabi dalam segalanya itu dipelajari. Kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan, kemudian disabari di dalam mengamalkan dan mendakwahkan. Itulah jalan yang harus ditempuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah sejak zaman Rasulullah, kemudian zaman para imam, pimpinan-pimpinan umat Islam ini dari dulu sampai sekarang, kita melihat di sana tokoh-tokoh Islam, pimpinan-pimpinan Islam dan Muslimin, orang-orang mulia, mulia di sisi Allah, lalu Allah muliakan mereka di sisi manusia. Kita lihat sejarah hidupnya mereka adalah tidak lepas daripada ilmu. Sejarah kehidupan mereka tidak lepas daripada ilmu. Ilmu dan penyebaran ilmu. Telah berlalu di masa-masa Islam ini juga para pimpinan, khalifah, yang mereka saat itu terkenal karena sebagai khalifah. Ketika mereka bukan orang yang berilmu, hampir-hampir nama mereka tidak lagi dikenang di masa ini. Mungkin tercatat dalam sejarah, tapi tidak dikenal oleh muslimin kecuali orang-orang tertentu. Kenapa? Karena kemuliaan mereka, ya, bukan karena ilmu, tapi karena kepemimpinan. Insyaallah ada kebaikan di satu sisi mereka. Siapa nama-nama yang tersohor sebagai pimpinan di umat Islam? Tidak lain adalah ulama. Kalaupun ada khulafa, adalah para khulafa yang mereka juga ulama. Seperti Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, dan juga beberapa yang lain. Nah, itu bukti nyata. Zaman sekarang pun demikian. Yang lebih kita kenal, lebih dikenal umat daripada pemimpin sebagai sultan suatu kerajaan atau sebagai pimpinan umat Islam di belahan dunia ini, ternyata yang lebih dikenal adalah para ulamanya, bukan para pimpinan tersebut. Mereka mulia di sisi Allah, lalu Allah muliakan di hadapan makhluk-makhluknya. Sekali lagi, karena apa? Ilmu. Sungguh benar, ya, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallah. Dalam ayat-ayatnya Allah berfirman, di antaranya narfa'u bihi darajati darajatin man nasya', kami angkat dengannya derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Kami tinggikan dengannya derajat orang yang kami kehendaki. Diangkat dengan apa dengannya? Kata Imam Malik rahimahullah, bil ilmi. Dengan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bil ilmi. Dengan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah azza wa jalla. ya. Dan ini jelas sesuai dengan ayat yang masyhur, sering terbaca, dibaca dalam kesempatan semacam ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan sekian derajat lebih tinggi orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah, ilmu tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Kekuasaan, harta benda Allah berikan kepada semuanya. Ya, yang Allah kehendaki. Kafir diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Muslim, fasik diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ilmu ya tidak diberikan kepada sembarangan. Ilmu diberikan kepada orang-orang tertentu, khusus mereka menjadi pewaris para nabi, mereka menjadi penyambung lidah para rasul dan para nabi dalam berdakwah mengajarkan Islam. Nah, inilah keutamaan ilmu yang dengannya seseorang akan selamat dari berbagai ujian, godaan, ya, dan penyimpangan-penyimpangan itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka dari itu semua kita, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang wanita, hendaknya punya ihtimam, ya, perhatian besar terhadap ilmu. Walhamdulillah, ilmu agama untuk mempelajarinya tidak terbatas pada waktu tertentu, tidak terbatas pada ruang tertentu, tidak terbatas pada jenjang pendidikan tertentu. Terbuka. Yang kecil bisa belajar, yang muda bisa belajar, yang tua sekalipun bisa belajar. Yang laki-laki bisa belajar, yang perempuan bisa belajar. Ya, tidak ada kata terlambat dalam talabul ilm. Ikhwan fi din rahimakumullah, talabul ilm, mempelajari ilmu hendaknya menjadi nafas hidup kita. Talabul ilm hendaknya menjadi nafas hidup kita. Ya. Jangan kita jauh dari ilmu. Cukup sebagai kemuliaan ilmu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man laysa min ahli. Cukup menunjukkan kemuliaan ilmu orang yang enggak berilmu saja ngaku-ngaku jadi seorang ulama. Wa kafa bil jahli syarafan an yatabarra'a minhu man huwa min ahli. Dan cukup sebagai celaan bagi kebodohan adalah orang yang bodoh saja enggak mau disebut bodoh. Ya kan? Orang yang bodoh enggak mau disebut bodoh. Nah, jadi ahibati fillah rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam talabul ilm. Kemudian setelah itu apa? Menyebarkan ilmu. Bukan hanya kita sibuk memperbaiki diri kita tanpa kita peduli untuk memperbaiki orang lain. Ketika kita hanya sibuk memperbaiki diri kita tanpa peduli untuk memperbaiki orang lain, belum menjanjikan keselamatan bagi umat. Ketika kita baik, diri kita soleh, tapi kita gak peduli apa yang terjadi dari kemungkaran, kita biarkan. Meninggalkan kewajiban, kita tidak perintahkan kewajiban. Dia soleh pada dirinya, tidak menjadi muslih bagi yang lain. ini sekali lagi bukan jaminan keselamatan untuk umat. Bahkan terkadang untuk dirinya di dunia juga belum merupakan jaminan. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kalau enggak salah Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sementara di tengah kita ada orang-orang yang saleh? Nabi katakan, "Na'am, ya." Walaupun ada orang-orang yang saleh ikut terkena azab. Idza kasara fihim al-khabath, kalau keburukan itu telah menyebar di tengah mereka. Kalau keburukan telah menyebar di tengah mereka. Kenapa keburukan menyebar? Yang soleh hanya sibuk dengan kesolehan dirinya. Keburukan menyebar dibiarkan. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada dakwah, tidak ada ajakan kepada kebaikan. Sehingga ketika menimpa azab atas mereka, yang soleh pun terkena. Ya, yang soleh pun terkena. Ikhwan fiddin azzakumullah, kita pun ingat kisah bagaimana Rasulullah mengumpamakan orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan orang yang ingin melanggar hukum Allah Azza wa Jalla seperti sebuah kaum yang apa, saling mengundi di antara mereka untuk mendapat tempat di suatu kapal, sebagian di bawah, sebagian di atas. Yang di bawah mengatakan, kalau kita lubangi sajalah. Yang di bawah ini untuk kita ambil air darinya, enggak perlu kita ke atas mengganggu yang di atas. Apa kata Nabi? Lau tarakuhum, ya, lahalaku wa halaku jami'an. Kalau dibiarkan saja akan hancur, semuanya tenggelam. Walaupun yang di atas itu orang-orang soleh, enggak berbuat ifsad, pengerusakan. Tidak, yang di atasnya enggak salah. Dari sisi mereka orang soleh, enggak berbuat kerusakan. Tapi ketika Allah tenggelamkan, disebabkan orang-orang yang di bawah yang merusak, tenggelam semua. Tapi kalau yang di atas itu melakukan perbaikan dan melarang, jangan. Akan selamat dan selamat semuanya. Oleh karenanya, ketika kita mempelajari ilmu, kita mengerti, paham, mengamalkan, enggak cukup itu hanya untuk diri kita. Bahkan kita berkewajiban lebih daripada itu. Ya, demi keselamatan kita dan yang lain, jangan sekedar jadi orang soleh, tapi jadilah pula orang yang muslih. Apa itu muslih? Apa itu soleh? Soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah, hak manusia pada dirinya. Kalau muslih, dia pun memperbaiki yang lain. Nah, ketika ada muslihin, orang-orang yang memperbaiki ini, baru umat itu akan selamat. Bahkan bukan hanya dia sebagai muslih yang selamat, yang rusak-rusak pun ikut selamat. Buah daripada kebaikan al-muslihun, orang-orang yang muslih tadi. Ya, permisalan tadi yang kita sebutkan, sebagaimana Nabi sebutkan, ya, tentang orang-orang yang di kapal itu menunjukkan demikian jelas. Ya, ketika mereka melarang, selamat semua. Ketika mereka melarang, berarti mereka muslih, memperbaiki. Sehingga yang di atas selamat, yang di bawah selamat. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Allah Azza wa Jal, Rabb kalian, akan menghancurkan suatu kaum dengan kezaliman sementara penduduknya itu muslih. Bukan sekedar saleh tapi muslih. Nah, ketika penduduk suatu negeri seperti itu kondisinya, maka akan selamat. Mereka akan selamat semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menganjurkan untuk menyampaikan ajaran ini walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Sebagian ulama mengatakan maknanya walau jumlah, walaupun satu kalimat. Saya ingat dari Nabi, Nabi mengatakan, ya, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu haram. Saya cuma ingat itu. Sampaikan. Dengan cara yang baik, sampaikan. Ya. Begitu pula yang lain. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya. Dalam bab akidah, ibadah, saya ingat Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Banyaklah berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, karena itu ibadah. Balighu anni walau ayah. Nabi pun mengatakan dalam haji wada', di hadapan para jemaah haji, setelah beliau menyampaikan pesan-pesan kepada jemaah haji itu, fal yuballigh asyahid minkum al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, ikhwan fiddin azakumullah, dengan cara seperti itu, ajaran kebaikan akan tersebar. Kebaikan akan semakin meluas. Ya. Bagaimana kalau orang tidak mau? Walaupun tidak mau, yang penting kita sudah melaksanakan. Yang penting kita sudah berbuat. Jangan berpangku tangan. Walhamdulillah di tengah umat masih banyak orang yang mau menerima. Seandainya pun jelas enggak mau menerima, kita menyampaikan itu sudah suatu kebaikan. Ya. Di tengah Bani Israel ada orang-orang yang sudah tuli telinganya, buta matanya. Bukan tuli yang hakiki, artinya enggak mendengar suara. Bukan buta yang hakiki, artinya enggak melihat apa yang ada di depannya. Tapi sudah tidak lagi mendengar nasihat. Sebuah kaum, segolongan dari mereka, tetap berusaha menasihati. Datang yang lain, mengatakan, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ketika suatu kaum mengatakan, kenapa kalian menasihati suatu kaum yang Allah akan menghancurkan mereka, yang Allah Azza wa Jalla akan menyiksa mereka dengan siksaan yang keras. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka menjawab, ya ini sebagai alasan buat kami di hadapan Allah nanti. Kami yang penting sudah menyampaikan. Masalah enggak nerima urusan dia. Wala'allahum yattaqun, mungkin barangkali ada yang kemudian ingat dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika datang apa hukuman dari Allah Azza wa Jal, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna ila akhiril ayat, saya agak lupa ayatnya. Ketika datang firman Allah, ketika datang azab Allah Azza wa Jal, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang tersebut. Lihatlah, ya, Allah selamatkan mereka yang muslih, yang berusaha mengajarkan, yang berusaha menyebarkan ajaran yang benar, yang berusaha melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah selamatkan. Tapi kalau semuanya diam, bisa jadi kena semua. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, kita di tengah umat ini, sekali lagi, walhamdulillah masih banyak yang menginginkan kebaikan. Dulu kita enggak tahu kebaikan-kebaikan ini. Ya, sekian waktu dari umur kita, kita sibuk dengan makan, minum, dan cari kebahagiaan dan kesenangan. Walhamdulillah, mendengar, melihat, membaca, kita tahu, dan kita mau menelusuri jalan ini. Ini contoh diri kita sendiri. Orang yang seperti kita, insya Allah juga masih banyak yang lain. Nah, perlunya kita ya, punya andil dalam menyebarkan kebaikan ini. Kalau kita sekali lagi masing-masing tidak punya semangat untuk itu, maka na'udzubillah kebaikan yang begitu kuat tersebar ini akan semakin besar. Kita tahu bahwa derasnya arus keburukan itu luar biasa. Kalau kita tidak berbuat, ya, maka ya nasib umat ini entah seperti apa. Berbuat dan Allah Azza wa Jal yang akan menentukan hasilnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantulah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Apa arti al-birr, kebaikan, dan apa arti at-taqwa? Disebutkan dalam penjelasannya, al-birr ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mal al-zahirah wal-batinah. Al-birr, kebaikan itu adalah semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang lahir maupun yang batin. Wa taqwa ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allah minal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Dan takwa di sini maknanya adalah meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal dari amalan-amalan yang lahir maupun yang batin. Nah, ketika albir dan takwa ini disandingkan, albir bermakna kebaikan, berbuat kebaikan, at-taqwa bermakna menjauhi kemungkaran. Globalnya seperti itu. Nah, Allah menyuruh kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Bantu membantulah dalam berbuat amal-amal yang soleh. Dan bantu membantulah kalian dalam menghindari kemungkaran-kemungkaran. Dan sungguh dakwah menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebajikan, menyebarkan iman, pemahaman yang benar, sunnah Nabi SAW, ini termasuk ya afdalu albir, kebaikan yang termasuk yang paling baik. Ya, bahkan ini adalah jalan yang terbaik dari jalan-jalan dari amalan-amalan yakni penyebaran dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, ke jalan Allah Azza wa Jalla? Wa amila salihan dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini adalah jalannya para nabi, para rasul, para pilihan-pilihan Allah. Mereka umat terbaik dari umat manusia ini, para nabi, para rasul. Jalan mereka apa? Tugas mereka apa? Jalan mereka adalah dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakan ini adalah jalanku, aku berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu yang kokoh, yang yakin, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku, peluang besar, pintu besar untuk kita masuk ke dalam pintu ini. Orang yang mengikuti Nabi dalam apa? Dakwah. Dalam menyebarkan kebaikan. Ya. Wa man ittaba'ani. Tidak perlu antum mendaftar. Ya, saya ikut mendaftar seperti seorang mau jadi pegawai, tidak. Yang penting kita belajar, mengamalkan, mengetahui kewajibannya, kita mendakwahkan. Peluang besar bagi siapa saja mengikuti Nabi. Wa man ittaba'ani. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan walhamdulillah, ya, Allah telah mudahkan untuk kita berbagai fasilitas di masa kita ini untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Kalau dulu seorang ketika ingin menyebarkan kebaikan, ya, mungkin wasilahnya adalah ceramah atau berdialog, ya, dan kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Yang lebih luas daripada itu mungkin dengan menulis buku. Ya, penyebarannya juga masih sangat lambat di masa itu. Sekarang ya, fasilitas telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tinggal bagaimana memanage, ya, dengan takwa Allah menjadikan fasilitas itu fasilitas dakwah. Ya, media cetak maupun elektronik banyak. Ada majalah, ada buletin, ada rekaman file suara, ya, banyak. Ngobrol langsung bisa, berceramah juga bisa, menjadi guru agama yang bukan maksudnya seperti umumnya, ya, artinya di sini guru ngaji, ya, mengajarkan Islam anak-anak, ya, dewasa, tua, semuanya bisa. Masing-masing punya peran di dalam dakwah ini. Dakwah ini memerlukan ta'awun yang besar. Kita ibarat satu tubuh yang saling melengkapi. Seseorang mungkin hanya bisa mengajari yang tua. Yang lain lagi mungkin bisa mengajari yang muda. Yang lain lagi mungkin hanya bisa mengajari anak-anak. Itu pun hanya mengajarkan tahfidzul Quran, hanya tasmi. Yang lain lagi saya tidak bisa, saya bisa mengajarkan bahasa Arab. Semuanya saling melengkapi. Ya, semuanya punya andil, semuanya punya peran. Tidak ada satu bagian pun yang boleh diremehkan. Semuanya penting kedudukannya. Nah, begitu pula bukan hanya itu posisi kita berdakwah. Walaupun status kita bukan sebagai mudarris, kita bisa berdakwah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat melalui fasilitas yang mungkin kita bisa lakukan. Itu suatu kebaikan besar. Kalau ada satu orang saja dapat hidayah dengan dakwah kita, apa janji Rasulullah? La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada seseorang dengan tanganmu, engkau menjadi perantara datangnya petunjuk itu, biiznillah, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Keuntungan besar, kamu dapat pahala besar. Kalau sekian banyak orang yang mengikuti, 2 orang, 3 orang, per satu orangnya bisa mengajak yang lain. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala, sejumlah pahala orang yang mengikuti dia. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti, dia dapat sekian banyak. Bisa jadi ternyata yang mengikuti dia itu jumlah yang dia sama sekali gak tahu. Barangkali besarnya jumlah itu setelah meninggalnya dia. Para ulama kita rahimahumullah, ya, Al-Imam Bukhari, Muslim, ya, mungkin mereka gak menyangka Sahih Bukhari akan dibaca di pondok ini, di Bojong, ya, Cilengsi. Mereka mana tahu ada daerah namanya Bojong. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, buku Usul Thalatha, Kitab Tauhid dan lain-lain. Mungkin enggak pernah terpikir sampai ke ujung dunia. Ya, sampai ke daerah ini. Ya. Para ulama yang lain juga seperti itu. Ternyata buku-buku para ulama itu menyebar kemana-mana, menjadi sebab hidayah sekian banyak orang dalam kondisi mereka sendiri gak tahu mungkin. Ya. luar biasa, ya kan? Pahala yang dalam hitungan kita, kita sendiri nggak bisa ngitung, saking banyaknya orang yang mengikuti. Nah, siapa tahu kita dengan mengajari, walaupun mengajari anak-anak, anak ini mungkin kelak menjadi seorang yang berilmu, mengajarkan ilmu kemana-mana, kita menjadi pengajarnya yang menanam fondasinya dia. Dia punya pengikut banyak ala sunnah, di atas sunnah Nabi. Ternyata dari seorang guru ngaji yang mengelatih dia ketika dia kecil. Ya. Dia menanamkan fondasinya kedisiplinan, semangat belajar, dan lain-lain, akidah yang benar. Ternyata jadinya seperti itu, bangunan besar yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Siapa tahu? Makanya sekali lagi, tidak bisa diremehkan. Ya. Itulah pahala-pahala yang bakal diperoleh karena menyebarkan kebaikan. Ya, peluang ini terbuka bagi siapapun. Ya, dengan cara tentunya yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, dengan itu insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Maka ikhwan fillah na'zakumullah, ya, senantiasa kita perlu menumbuhkan hal ini, walaupun kita lelah, walaupun kita akan berkorban waktu, akan berkorban tenaga, akan berkorban uang juga, akan berkorban macam-macam. Tapi itulah yang namanya perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Surga itu tidak murah. Ya, mau beli berapa dengan harga berapa antum surga? Ya. Kita beli dengan semua duit kita enggak dapat. Kita kerja dengan semua tenaga kita enggak dapat. Ya kan? Mahal surga itu. Ya sudah, kita enggak bisa beli. Tapi karena kemurahan Allah Azza wa Jal, berbuatlah. Yang penting kamu ikhlas. Yang penting kamu berbuat sesuai dengan tuntunan Rasul, kamu akan diberi surga. Kemurahan Allah Azza wa Jal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, ya, barang dagangan Allah itu mahal. Ya, barang dagangan Allah itu adalah surga. Ya sudah. Ya. Ini perjuangan kita. Kita bisanya begitu berjuang. Mengorbankan sedikit yang kita punya. Syukur-syukur bisa banyak. Tapi ingat, memang perlu pengorbanan itu. Jangan ingin masuk surga, ya. Tapi enggak mau lelah dan letih. Ya. Ingin masuk surga tapi enggak mau lelah dan letih. Enggak bisa. Surga itu diraih dengan sungguh-sungguh. Para ulama kita lelah. Mereka capek, mereka kurban waktu, mereka kurban tenaga, bahkan kurban harta benda dalam rangka talabul ilm dan dalam rangka menyebarkan ilmu. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah, sebagai penutup, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kalau enggak salah ingat Ibnu Majah, beliau mengatakan inna minan nas mafatih lil khair maghaliq lis syarr, wa inna minan nas mafatih lis syarr maghaliq lil khair, fatuba liman ja'alallahu miftah al khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu miftah al syarri ala yadayhi. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan pembuka kebaikan di tangannya. Dan celakalah orang yang Allah jadikan pembuka kejelekan di tangannya. Silakan kita memilih mau jadi golongan yang mana. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa melakukan apa yang diridhai olehnya sampai akhir hayat kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.